Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah suasana pesantren dalam vaksinasi. Kedengaran kan? Jadi vaksinasi ini jumlahnya 2.000. Insya Allah kerjasama dengan Puskesmas 4 dan untuk santri serta tetangga dan jamaah ya. Ini adalah tempat observasinya. Terima kasih ya. Ini calon yang diobservasi. Ini sudah selesai. Sudah dapat hasilnya. Sertifikat. Coba tunjukkan sertifikat. Aduh, Pak Jalan pun. Nah, oke, ini jus siaran dulu ya, Pak. Nah, alhamdulillah itu kartu vaksinasinya, alhamdulillah. Tahap pertama ya, dengan Pak Camat. Ini Pak Camatnya, alhamdulillah. Gimana rasanya, Pak? Jadi pede. Karena ikhtiar itu. Ah iya. Alhamdulillah, Pak Camat kerjasama. Ini pejabat yang paling tingginya camat. Saya angkat jadi gubernur aja hari ini ya, Pak. Ya. Ayo tuh kita lihat ke sana, Pak. Bentar ya. Jadi vaksinasinya mari di atas ya sini. Assalamualaikum. Saya Pak Lurah. Ini dokter yang Oh, Bu Dokter. Punten ya, alhamdulillah terima kasih. Kami yang terima kasih, ini warga Geger Kalong bisa cepat vaksinasi, percepatan vaksinasinya difasilitasi. Alhamdulillah, memang sudah seharusnya pesantren, masjid itu menjadi sentra. Karena kalau hanya di tempat-tempat yang khusus itu tidak semua orang siap. Tapi orang-orang kalau udah lihat pesantren, masjid, ulama divaksin, mungkin yang tadinya ragu juga jadi tambah semangat, ya kan? Ayo tuh kita lihat ke atas ya, mangga. Hah? Nah, iya. Oh, Pak RW. Pawan. Wah, Pawan. Oh, iya. Ini dom yang digunakan untuk vaksin maksimal 500 sehari ya. Alhamdulillah. Terima kasih para pejuang. Ini adalah yang bagian ini. Ajas bukan. Ini bagian namanya. Oh, pengawas. Bagian aja sama camat, Pak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pejuang, Bu Dokter dan para petugas. Ini mah bukan hanya sekedar vaksin, tetapi ini adalah bagian membantu orang bisa hidup sehat, bisa membantu orang memperbanyak amal kebaikan. Mudah-mudahan setiap jos itu sendik Pak, tenang, berani Pak. Insyaallah cara yang paling gampang mah nggak usah dipikirkan, nggak usah mikir disuntik, divaksin, tos wait, kita zikir wait terus ya. Nah, hadirin sekalian, alhamdulillah ini bagian screeningnya. Ini bagian screening, kemudian ini ikhwan di sebelah sini dan yang akwat di Darul Ilmi. Oh, masya Allah ya, lebih ini aman, lebih terjaga baik. Ini di tensimeter dulu. Ditensi dulu. Cek suhunya dan dicek suhu, jadi memang SOP-nya seperti itu hadirin sekalian. masih di cek suhu dan tensinya. Ada yang gagal di vaksin enggak? Kalau misalnya jadi kalau tekanan darahnya misalnya tinggi, kita observasi dulu. Oh. Observasi. Kalau tekanan darah ketinggian berapa disebut tinggi itu, Bu? Kalau menurut pedoman 180/110. 180 per 110 itu dinyatakan. Ya, nanti kita observasi sampai 3 kali. Diobservasi sampai 3 kali. Mungkin tegang bisa naik nggak tuh, Bu? Bisa. Ya, karena ada yang biasa aja, tapi pas mau divaksin jadi tegang. Baik. Yang lain-lain jangan tegang ya. Mana yang mah? Pokoknya kalau lagi pakai cadar begini mah ada yang ketahuan. Siap, oke. Okay. Terima kasih. Bener, bukan di studio saya hadir. Oh iya, alhamdulillah yang penting mah banyak yang divaksin. Ya, Rabu. Baik, mana yang kamera? Nah, begitu lah rekan-rekan. Jadi yang sekarang sudah di anggota layanan ini yang terdaftar. Ya. Jadi nanti kita sediakan waktu di jam 2. Ya, ini sekarang melayani yang terdaftar. Jadi nanti yang kira-kira kalau masih ada sisa ada jam 2 ya. Jam 2 ditunggu. Jam 2 ditunggu. Udah enggak usah ragu-ragu hadirin sekalian ya. Gini rumusnya kata Imam Ghazali, bagaimana kita mau panen kalau enggak mau nanam, ya kan? Kalau ingin panen sehat, panen segar, ya tanamlah. Nah, ini salah satu tanamannya adalah ikhtiar kita vaksin. Ya, ama enggak ada ragu. Kalau majelis ulama sudah berfatwa iya halal, kemudian dari orang ahli mengatakan ini manfaat, ini ikhtiar. Terlepas nanti takdirnya apa mah itu mah urusan Allah. Ini seperti pakai payung. Toh kenapa ada yang divaksin tetap kena? Ya kalau payung yang kecipratan juga ada, tapi tidak basah kuyup, begitulah ya. Kalau kata Pak Anies itu syariatnya dari yang vaksin itu kecil sekali peluang kenanya. Kalaupun kena, udah kecil kena itu juga kecenderungannya tidak parah ya. Jadi kecepretan aja. Kok masih ada yang meninggal lah? Kalau udah divaksin, udah ikhtiar meninggal berarti udah waktunya, qadarullah. Wah kalau gitu divaksin meninggal, nggak divaksin meninggal, meninggal divaksin. Makan meninggal, nggak makan meninggal, tetap ya makan, ya kan? Begitulah, tidak emosi hadirin, cuman jangan termakan hoax, seakan ini konspirasi dan sebagainya. Orang yang mikir gitu tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Tidak ada yang bisa selesai dengan pikiran itu. Tapi kalau mau nggak mau ya urusan pribadi, cuma jangan mengomporin orang lain untuk berbuat hal yang tidak pada tempatnya, ya. Terima kasih. Itu live dari Pesantren Darul Tauhid. Hari apa? Kamis. Pokoknya hari Kamis ya. Bagi kawan-kawan yang sudah, alhamdulillah, yang belum, mudah-mudahan di jam 2 masih ada sisanya ya dari 2000 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.